Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد أحبتي في الله tentu sebagai hamba yang sangat membutuhkan kepada Allah Azza wa Jalla, ay membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidup, seharusnya untuk kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah yang berbentuk lahiriah ataupun ibadah yang berbentuk batiniah. Segala gerak-gerik lahiriah kita yang pada gerakan itu mengundang cintanya Allah Azza wa Jalla, mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala sekecil apapun dan seringan apapun, maka itu adalah bentuk ibadah lahiriah yang kita lakukan. Demikian juga kaitannya dengan ibadah batiniah, tawakal kita, keikhlasan kita, kemudian kekhusyuan kita, cintanya kita, adalah sesuatu yang mendatangkan ridhonya Allah Azza wa Jalla, tidak menyelisihinya apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah, maka itu merupakan ibadah batiniah. Ini yang harus kita jaga di dalam hidup, karena apa yang akan menjadi bekal besar, bekal yang sangat mahal, bekal yang sangat tinggi menghadap Allah Azza wa Jalla, tiada lain adalah peribadatan dan ibadah yang kita lakukan di muka bumi. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala telah menyebutkan tentang adanya dua warna dan warni hidup setiap hamba, yaitu ketika dia mendapatkan kesenangan dan juga dia mendapatkan ujian dan malapetaka. Orang yang paling beruntung dalam dua kondisi ini adalah orang yang menjaga ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bergembira dan senang, dia tetap beribadah kepada Allah. Demikian juga bisa dia dicoba dan diuji oleh Allah Azza wa Jalla, dia tetap menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk sekarang apa yang Allah ujikan kepada hambanya, yaitu terkait dengan virus corona, barakallahu fikum. Banyak hal tentunya yang menjadi keluhan manusia yang ada di muka bumi ini. Keluhan pertama kali terkait dengan perekonomian mereka yang sangat-sangat terganggu dengan adanya virus corona. Merembet kepada hal-hal yang lain, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menguji, terlebih khusus ahli sunnah wal jamaah, dengan adanya aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah kita dalam menghadapi ujian Allah subhanahu wa ta'ala ini. Ujian ahlu sunnah wal jamaah itu adalah ujian kesabaran untuk menaati aturan dan bimbingan pemerintahnya barakallahu fikum. Maka di saat ahlu sunnah wal jamaah menjaga bimbingan-bimbingan itu dan arahan-arahan pemimpinnya, maka ini termasuk dalam bentuk ubudiyah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang memerintahkan dia untuk menaati pemimpin dalam kondisi tidak bermaksiat kepada Allah adalah Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Maka oleh karena itu kita berharap segala bimbingan-bimbingan yang diarahkan kepada kita sebagai rakyat dari pemimpin kita dalam menghadapi ya wabah yang sedang menimpa ini menjadi sebuah pintu ketaatan dan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di situ ada sebuah nilai yang sangat besar dari ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, laki-laki atau perempuan, yaitu di saat dia mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah, dia tetap menjaga hubungan baiknya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hubungan baiknya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Menjaga ibadah bisa senang, menjaga ibadah bisa dicoba dan diuji, itu merupakan gambaran tentang kesabaran yang tinggi pada diri seorang hamba. Kesabaran barakallahu fikum yang tinggi pada diri seorang hamba. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai segenap orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, wasabiru, dan istiqomahlah kalian di dalam kesabaran. Barakallahu fiik. Sekarang mungkin seseorang bisa bersabar menghadapi sebuah ujian. Dia terus menjaga ibadahnya kepada Allah. Dia mengelus dada. Barakallahu fikum. Bisa kemudian diuji dengan kedua orang tuanya, diuji melalui harta bendanya. Dia bersabar sebulan, dua bulan. Bulan yang ketiganya sudah mulai. Barakallahu fikum. Nah, untuk kemudian menjaga kesabaran itu atau menjaga kondisi itu, dibutuhkan keistiqomahan di dalam kesabaran. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Istiqomahlah kalian dalam kesabaran tersebut. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, faman kana 'abdan lillah fil halal. Barang siapa yang menjadi hambanya Allah dalam dua kondisi tersebut. Dalam dua kondisi tersebut. Barakallahu fikum. Apa atau mana dua kondisi itu? Yaitu kondisi dia senang, bergembira. Dan yang kedua kondisi dia susah atau mendapatkan berbagai macam bentuk malapetaka. Barang siapa yang menjadi abdan lillahi fil halatain. Karena kan sering terjadi di kehidupan kita, di saat kemudian dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla pintu kemudahan, kelapangan, sering mengganggu, sering merusak, sering memfitnah diri kita, menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang lupa daratan, menjadi orang yang angkuh, menjadi orang yang barakallahu fikum, berani kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berani kepada Rasulnya, berani kepada kaum ini, barakallahu fikum, sering terjadi dalam kehidupan manusia. Bisa dibukakan kelapangan hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lepas. Tidak lagi dia mau menjadi orang yang tawadhu, tidak lagi mau menjadi orang yang selalu istighfar kepada Allah dan seterusnya, lalai. Nanti akan disebutkan oleh beliau. Demikian juga di saat kondisi dia dicoba dan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, keluar batas, tidak punya kesabaran. Dengan ujian itu menjadikan dia semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lagi mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ini adalah bertanda sebuah kerugian di dalam diri. Maka di saat seorang muslim dan muslimah menjaga dirinya sebagai budaknya Allah dalam dua kondisi tersebut, qaiman bihaqqihi fil makruh wal mahbub, tampil, bangkit, bangun untuk melaksanakan hak-hak Allah azza wa jalla, baik dalam kondisi dia suka, dia tidak suka, atau dia suka. Apa ganjaran orang yang selalu menjaga, menjaga, menjaga, menjaga dirinya? فَذَلِكَ الَّذِي تَنَوَلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Orang atau hamba yang seperti inilah yang akan mendapatkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, dengarkan baik-baik, camkan baik-baik, agar kita ini yakin di dalam hidup, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan orang yang lurus di dalam hidupnya. Tidak akan. Tidak akan dibiarkan oleh Allah azza wa jal. Tidak akan disengsarakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang benar-benar lurus di dalam hidup, menjaga hubungan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga hubungan dia dengan syariat Allah azza wa jal, menjaga hubungan dia dengan tuntunan-tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan mereka. Tidak akan. Barakallahu fiik. Jangan sampai karena lemahnya iman suatu saat pada diri kita, lalu kemudian kita berkeluh kesah di dalam hidup, mengeluhkan Allah Azza wa Jalla karena ujian dan cobaan yang diturunkan. Kita keluhkan Allah subhanahu wa ta'ala apa yang diperbuat oleh Allah kepada manusia yang tidak punya apa-apa. Mengemis kesana kemari dengan kata-kata, dengan kalimat, dengan perangai, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Mengeluhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya tentu, bagi orang yang beriman kepada Allah azza wa jalla, dalam kondisi terjadi pada dirinya hal demikian, maka dia tetap kembali lagi kepada Allah. Sadar lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat, Allah tidak akan membiarkan engkau wahai saudara. Jika engkau benar-benar taat kepada Allah, dimanapun engkau berada, dalam kondisi terhimpit bagaimanapun, Allah Azza wa Jalla akan tetap menyirnakan langkah engkau, memberikan lentera dalam perjalanan hidup engkau. Sabar sesaat, wahai saudaraku ahlus sunnah wal jamaah. Dengar barakallahu fikum. Orang yang benar-benar menjaga dirinya di hadapan Allah azza wa jalla dalam dua kondisi tersebut, maka dia akan meraup apa yang disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya surat Az-Zumar ayat 25. Apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam surat Az-Zumar ayat 25? Alaysa Allahu bikafin 'abdahu? Alaysa Allahu bikafin 'abdahu? Bukankah Allah Azza wa Jalla yang akan memberikan kecukupan kepada hamba-Nya? Bukankah Allah Azza wa Jalla yang akan memberikan kecukupan kepada hamba-Nya? Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Misalul dzalik di saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mendapatkan kecaman yang sangat-sangat barakallahu fikum di saat dia masuk ke dalam Islam. Ya, padahal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terkenal sebelum dia masuk ke dalam Islam itu sebagai saudagar yang sangat barakallahu fikum, ia suka membantu, rahimani wa rahimakumullah, ia menyambung silaturahmi, sampai di saat kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu masuk ke dalam Islam mendapatkan tekanan, bahkan sampai kemudian barakallahu fikum kesimpulan imma dia ikut dengan kita ini di kampungnya, di kabilahnya, atau Abu Bakar ini harus diusir. Maka ada seseorang barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah yang siap untuk memberikan jaminan segala-galanya kepada Abu Bakar Rasul. Kenapa? Karena dia melihat bagaimana kiprahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an di saat sebelum dia masuk ke dalam Al-Islam. Berada tinggal di kampung itu dalam jaminan barakallahu fikum seseorang tersebut. Saya lupa namanya, barakallahu fikum. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu salat di tempat di samping atau rumah yang kemudian dibangun tempat sholat. Jadi anak-anak dari orang-orang kafir, kemudian wanita-wanita mendengar bacaan Al-Quran Abu Bakar As-Siddiq terus sambil bertambah pendengarnya, bertambah karena asyik ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu melantunkan ayat-ayat Al-Quran, bertambah semakin asyik ya wanita-wanita mereka, anak-anak mereka untuk mendengar bacaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di tempat ibadah. Barakallahu fikum, mereka datang kepada kafil yang memberikan jaminan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, mengatakan mereka datang beritahu Abu Bakar agar dia jangan lagi sholat di tempat sholat musholla, masjid yang dia bangun, tapi silakan dia sholat di rumahnya semaunya, tidak kemudian mengganggu kami, anak-anak kami, wanita-wanita kami, karena benar-benar merasakan keindahan Al-Qur'anul Karim yang dibaca rahimani wa rahimakumullah. Maka datanglah yang menjadi kafilnya tersebut, yang menjamin kehidupan Abu Bakar rahimani wa rahimahullah saat itu. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala mengatakan, ya saya tidak butuh lagi terhadap jaminan itu. Ya, artinya barakallahu fikum, dia menyerahkan urusan hidupnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebagai sebuah hasil dan nilai dari pembentukan syariat, memang benar-benar yakin akan jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan membiarkan barakallahu fikum orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya bagaimana sahabat Nabi alaihi salatu wassalam di saat mendapatkan teroran yang sangat Tuduh Khabbab bin al-Arab datang kepada Nabi alaihissalatu wassalam mengeluh, memberitahukan apa yang sedang dialami barakallahu fikum, sampai disetrika punggungnya rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan sebuah tempat untuk mereka datang. Ya. Lalu mereka mengarungi lautan untuk mendatangi daerah dan negeri itu. Berangkatlah mereka barakallahu fikum untuk menyeberangi lautan, datang ke tempatnya Najasyi di saat itu. Astagfirullahaladzim. Naam. Menuju Habasyah. Di saat itu rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Berhijrah barakallahu fikum. Maka datanglah ketidaksukaan dan kebencian kafir Quraisy di saat kemudian diberikan tempat yang layak di negeri. Naam. Di negeri Habasyah tersebut rahimani wa rahimakumullah oleh sang raja Najasyi. Datanglah mereka memberikan atau mengutus orang yang terpandai berbicara, terpandai memikat, agar Najasyi itu bisa kemudian luntur mengusir mereka-mereka yang beriman kepada Allah azza wa jalla. Cara barakallahu fikum melakukan penipuan orang-orang yang punya keinginan jelek dan buruk terhadap orang yang beriman kepada Allah azza wa jalla, melakukan berbagai ragam bentuk penipuan barakallahu fikum, mengutus orang yang hebat berbicara, andal adu argumentasi, untuk kemudian bagaimana memikat hati Najasyi, ya, agar mengusir barakallahu fikum sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dari negeri Habasyah. Hafidhani hafidhakumullah jami'an. Tidak hanya itu saja, mereka melakukan upaya untuk kemudian membelokkan, memikat hati raja di saat itu agar jangan sekali-kali ia membiarkan dengan membawa hadiah-hadiah yang disukai, ya, yang disukainya barakallahu fikum oleh raja di saat itu, dunia, untuk memikat hati. Tapi disitulah perlindungan Allah azza wa jalla. Adu argumentasi Allah menangkan. Sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sang raja beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Walaupun barakallahu fikum para pendeta-pendeta tidak menyukai hal itu rahimani wa rahimakumullah. Sampai kemudian Allahu Akbar, di saat kemudian Ja'far bin Abi Talib dan para sahabat Nabi berada di negeri tersebut, maka akan ada upaya penggulingan kekuasaan. Penggulingan barakallahu fikum kekuasaan terhadap raja yang melindungi orang-orang yang beriman di saat itu. Pasukan besar ingin menggulingkan kekuasaan barakallahu fikum lantaran karena mereka atau sang raja tersebut melindungi orang-orang yang beriman kepada Allah di negeri. Tapi Ja'far bin Abi Thalib mengutus seseorang di antara yang diutus di saat itu yang paling termuda untuk ikut melihat barakallahu fikum siapa yang akan menang di dalam penggulingan kekuasaan tersebut rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat Nabi berdoa agar Allah azza wa jalla memenangkan sang raja yang berkuasa di saat itu, mengutus seseorang untuk melihat. Ya, maka Allah azza wa jalla memenangkan raja yang berkuasa. Mereka senang dan bergembira. Tentu ini adalah gambaran bahwa Allah azza wa jalla tidak akan membiarkan mereka-mereka yang lurus di dalam hidup, meluruskan hidupnya dengan syariat Allah azza wa jalla, bimbingan dan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, di negeri dalam kondisi apapun, dalam ancaman bagaimanapun, maka dia tetap yang pertama kali banyak mendulang bantuan penjagaan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu menjaga ketaatan dalam kondisi mendapatkan ujian dan cobaan itu merupakan buah dari kesabaran yang tinggi. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan membiarkan mereka-mereka yang mencoba untuk menata rapi hidupnya dengan syariatnya dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Allah Azza wa Jalla akan tetap memberikan kecukupan kepadanya, rahimani wa rahimakumullah. Dalam surat Az-Zumar ayat 25, Allah Azza wa Jalla mengatakan, alaysa Allah bikafin 'abdahu wa fil qira'atil ukhra 'ibadahu alaysa Allah bikafin 'ibadahu 'abdahu mufrad ya mudhaf diidhafahkan kepada dhamirhu 'abdahu. Dalam bacaan yang lain 'abdahu jamak 'ibadahu alaysa Allah bikafin 'ibadahu. Wahuma sawa, kedua-duanya benar sama. Alaysallahu bikafin abdah atau alaysallahu bikafin ibadahu, kedua-duanya sama. Kenapa? Kaidahnya li'annal mufrada mudhaf, karena isim mufrad bila diidhafahkan faya'ummu umumal jam'i, maka akan mencakup semuanya. Abdahu atau ibadahu sama-sama maknanya. Kemudian beliau memberikan kesimpulan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fal kifayatu tammatu ma'al ubudiyyati tammah. Jaminan dari yang sempurna itu bersama ubudiyah yang sempurna Allah. Maka di saat para nabi dan rasul mewujudkan ubudiyah yang sempurna, maka disitulah mereka mendapatkan berbagai macam bentuk bantuan, pertolongan, perlindungan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fal kifayatu tammatu ma'al ubudiyyati tammah. Nilai ganjaran penjagaan, jaminan perlindungan yang sempurna itu bersama ubudiyah yang sempurna. Wa naqisatu ma'an naqisati. Ya, kalau kurang, ya kurang ternyata pembelaan Allah, perlindungan Allah pada dirinya, ya di saat berkurang ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kemudian beliau mengatakan, "Faman wajada khairan falyahmadillah." Barang siapa yang mendapatkan kebaikan sebagai ganjaran di dalam hidup, ya Allah, orangnya biasa-biasa saja, ya mau dikatakan pintar juga tidak, mau dikatakan banyak hafal ayat Al-Quran juga tidak, ya barakallahu fikum, ya biasa-biasa. Mungkin kalau dia duduk belajar sulit memahami, barakallahu fikum, pelajarannya. Tapi di dalam hidup dia benar-benar menemukan berbagai macam bentuk kebaikan. Dari kelemahan yang ada pada dirinya, memunculkan pada dirinya kebaikan-kebaikan buat orang lain. Ya, terkadang kan demikian, barakallahu fikum. Sehingga tidak boleh ada seorang muslim dan muslimah pun, apalagi kalau dia sunni-sunniyah, untuk menghinakan, mencela seseorang karena kekurangan yang ada pada saudaranya. Oh, ya, karena setiap orang itu punya kelebihan, barakallahu fikum. Maka siapa saja yang menemukan kebaikan pada dirinya, masya Allah, benar di sini atau dari sisi ini dia lemah. Barakallahu fikum. Tapi banyak orang yang dia bisa membantu. Dia banyak orang yang dia bisa bantu dengan kebaikannya, dengan kelemahannya, dengan apa namanya, tenaganya, pikirannya. Barakallahu fikum. Ya, maka itu adalah nilai dari arah yang lain dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa yang memperoleh kebaikan, hendaklah dia ingat memuji Allah Azza wa Jalla. Jangan sombong. Jangan sombong. Engkau bisa melakukan kebaikan dan menghasilkan kebaikan. Engkau bisa barakallahu fikum menghafal ini, menghafal itu, ya, bisa melakukannya, maka hendaklah engkau memuji Allah Azza wa Jalla. Tapi waman wajada ghairu dzalik fala yalummanna illa nafsuh. Barang siapa yang mendapatkan selain itu, ternyata tidak dia peroleh hasil yang dia harapkan. Yang dia dapatkan adalah ujian dan cobaan, ujian dan cobaan, ujian dan cobaan. Baik dari dirinya, baik dari anaknya, baik dari istrinya. Maka ingat, jangan sekali-kali engkau mencela kecuali diri sendiri. Coba kita periksa. Jangan nyalahkan orang lain. Karena kebiasaan menyalahkan orang lain itu barakallahu fikum akhlak yang buruk. Ya, karena engkau keluar dari firman Allah, fala tuzakku amfusakum. Jangan kalian membersihkan diri-diri kalian. Ya, coba kita melihat. Jangan-jangan kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan ini, karena banyak noda-noda dosa yang kita lakukan dan perbuat. Coba dikoreksi lagi, diperiksa lagi, dicari tahu lagi tentangnya. Ini semestinya yang harus terjadi pada diri kita. Kalau kita suka mengambing hitamkan orang lain, mencari kesalahan-kesalahan orang lain, maka ini adalah sikap yang sangat berbahaya di dalam diri. Semoga Allah Azza wa Jalla terus menolong, membantu kita di dalam menjaga ubudiyah dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.